Shalom, Horas. Tema yang ada, satu tema yang tidak gampang. Ngomongnya memang enak, ayatnya cukup banyak, gitu ya. Tetapi setengah mati untuk menghidupinya. Gitu. Jangankan dengan Kristus, gitu. Dengan orang tua aja kadang nggak nyambung. Gitu ya. Dengan saudara bisa nggak nyambung. Sesama majelis, sesama hamba Tuhan, sesama jemaat. Dengan teman bisnis bisa sangat berbeda. Nah, mari kita lihat dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bicara untuk bersatu dan menyerahkan diri seperti Kristus. Tapi poin pada ayat yang kelima, satu pikir dengan Kristus. Filipi pasal yang kedua kita baca bergantian. Ada banyak ayat yang kita baca supaya lebih nyatu dengan firman ketimbang kata-kata saya. Ayat 1 sampai yang ke-11 secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup lepas hari. Ayat yang pertama menjadi kunci untuk bisa menjadi sehati pikir dengan Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Ini menjadi pagar bahwa tidak mungkin satu pikir dengan orang yang tidak di dalam Kristus. Itu sudah satu poin yang utama. Tetapi yang kedua, ternyata yang di dalam Kristus pun kok bisa enggak nyambung gitu. Sesama gereja gitu, bisa saling mengklaim dirinya paling benar gitu. Dalam satu sinode, dalam satu klasis, dalam satu jemaat ada beberapa pendeta. Tetapi juga kadang bisa enggak nyambung karena menganggap yang satu lebih utama daripada yang lain. Sehingga Paulus menekankan dalam ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi sukacitanya agak merosot ya, karena melihat jemaat, tidak satu pikir, tidak satu kasih, tidak satu jiwa, tidak satu tujuan. Dan pada akhirnya hanya mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ada tiga macam orang yang kita sulit untuk lupakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah orang yang mengeluarkan kita dari masalah besar dalam hidup kita. Orang itu sulit kita lupakan. Kenapa? Karena kita hutang nyawa sama dia. Orang yang kedua adalah orang yang menaruh kita di dalam masalah. Gitu kan? Atau yang menjebloskan kita di tengah masalah. Kita akan sulit melupakan dia. Kenapa? Sakit hati, kecewa. Benar-benar gara-gara makhluk itu, usaha gua, keluarga gua, pelayanan gua hancur gitu. Nah, itu susah dilupakan. Nah, dengan yang kayak gini setengah mati bicara satis pikir kalau dia ngomong. Yang ketiga, kita juga susah untuk melupakan orang yang meninggalkan kita di tengah masalah. dulu sama-sama pelayanan, sama-sama bekerja, dan saat kita bermasalah dia lewatin, dia tinggalkan. Nah itu kita lupa. Tetapi berapa banyak orang kita bisa sebut dengan namanya itu dengan jari kita, orang yang mengeluarkan kita dari masalah. Dengan orang itu kita akan lebih gampang untuk sehati sepikir. Kenapa? Karena ada rasa toleransi kita lebih tinggi. Lebih hormat, lebih respect. Kedua, kita bisa toleransi lebih tinggi dengan orang yang lebih tinggi posisinya daripada kita. Jadi bisa sehati sepikir dengan bos? Ya. Dengan gembala? Ya. Dengan orang kaya? Ya. Dengan pejabat tinggi? Ya. Tapi tidak dengan orang rendah. Sehingga ayat ini mengupas, jangan terlalu tinggi berpikir. Biasakan dirimu bergaul dengan orang yang sederhana. Sebenarnya arahnya ke situ. Sehingga contoh ayat yang dari ke-6 sampai ke-11 itu bicara tentang Kristus itu seperti itu loh. Walaupun dia Allah, pencipta alam ini, dia membatasi dirinya untuk tidak menjadi sama seperti Allah, bukan kosong artinya kehilangan total. Nah, dia membatasi dirinya, tidak menggunakan hak itu yang harus bisa dia pakai. Dan bukan gampang. Kalau memang kosong, lebih rendah dari manusia yang memang gak punya apa-apa, tapi dia ada dalam kemanusiaannya, memiliki. Dikatakan Paul short, dia membatasi. Dan itu berat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat gambar yang di depan, apakah ada yang agak nyeleneh? Sering kali kita punya gambaran tentang Kristus, itu bukan dari Nazaret, tapi dari Hollywood. Kalau gadamu dan tongkatmu, ya ikut Yesus mah cemen, kenapa? Serigala diketok pakai tongkat cuma benjol, gitu kan? Tongkatnya patah, beruang juga nggak bakal rasa sakit kena kulitnya tebel, gitu kan? Tapi kalau pakai double loaf, mati coy. Gitu. Orang yang hina gereja, orang yang rusak gereja, menghina pendeta, langsung kanker. Gitu. Saya yakin nggak ada yang berani macam-macam. Tetapi ternyata nggak sedemikian. Allah kita gagal total. Kalau melihat di salib, orang lihat mana hebatnya. Sehingga kenapa pada ayat yang ke-5 Paulus mengingatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahaya kita adalah pada waktu pelayanan, pada waktu belajar, pada waktu hidup, kita membangun konsep kita tentang Tuhan yang berbeda dengan apa yang Alkitab bilang. Dengarlah konsep Joel Osteen, Joseph Prince tentang Yesus. Begitu sangat berbeda dengan apa yang Alkitab katakan. Yesus menjadi motivator. Yesus menjadi Sinterklas. Dan Allah yang permisif. Whatever you do, still have in faith in Christ. God loves you. Enggak peduli dia gay, enggak peduli dia rampok, enggak peduli dia pelacur. Problem. Dan kadang menjadi rancu pemikiran kita dengan Tuhan. Pada waktu kemarin membaca koran, pada waktu Hotman Paris ke rumah supir yang mati, supir box itu, ditabrak Lamborghini-nya. Kemudian dia datang dengan Humpy, hammernya, dan Escalade. Dan Escalade-nya itu B66HOT. Canggih ya untuk orang Kristen, pemikir, dia Temple 666. How can? Kok bisa? Satu sisi dia mengaku Kristen, satu sisi dia bangga dengan 666 yang dia bayar untuk nomor seri 666 HOT. Hot. Sangat tidak nyambung. Tetapi that's life kalau kita melihat bahwa murid-murid yang berjalan dengan Yesus pun tidak mengerti Yesus. Mari kita lihat kasus yang ada sebelum kita keluar kepada ayat yang lain. Lukas 24. Banyak kali kita berpikir kalau belajar teologi, kita belajar di pelayanan, kita sudah ikut ABC, kita tiap minggu aktif di Komsel, pelayanan kita membangun pola pikir kita. Lukas 24, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-15 untuk menghemat sedikit waktu. Lukas 24 ayat yang ke-15, karena ini sangat unik bicara sehati pikir dengan Kristus, karena enggak nyambung memang. Tapi itu kisah nyata dalam sejarah gereja. Ayat 15 saya baca, ayat 16 Bapak Ibu baca sedemikian. Nanti kita baca sampai ayatnya yang ke-21. Ketika mereka bercakap, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri, perhatikan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia ada seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lihat ayat 21 kita baca sama-sama. 3-4. Padahal lihat. Padahal kami dulu mengharapkan. Jadi apa yang dibangun murid-murid dengan apa yang Yesus katakan berulang-ulang, enggak sinkron, enggak nyambung. Dan di sini banyak jemaat kecewa mengikut Tuhan. Enggak diberkati, marah, sakit, marah, bangkrut, marah. Punya persoalan sedikit, marah dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir Yesus sinterklas. Kemarin saya seharian bersama dengan teman yang sudah kanker paru-paru 2 tahun, habis 2 miliar lebih. Kanker sudah sampai di otak, mata susah melihat, susah berjalan, susah bicara, susah menelan. Karena semua sudah terradiasi, terkena dengan radiasi segala macam, juga kanker sudah menggerogoti, tinggal tunggu waktu. Tapi apa yang dia katakan, saya enggak banyak berdoa untuk diri saya, karena saya sudah tahu banyak mendoakan saya. Saya berdoa untuk orang yang mendoakan saya. Saya hanya berdoa kalau waktunya sudah tiba, Tuhan kasih tahu, sehingga saya bisa siap-siap. Tetapi selagi saya masih hidup, saya akan tetap penginjilan. Dan dia masih mengajar pemuritan dalam kondisi seperti itu. Dari cantik, hebat, pinter. Saya bilang pada waktu namanya Ardenari, Ayu masih cantik, apa orang kagum, hebat ya. Kaya, cantik, pinter, rohani, suami baik, anak baik, pelayanan. Tapi dalam kondisi kanker stadium 4, tinggal tunggu waktu. Sudah 2 tahun lewat, habis 2 miliar lebih, dia tetap pelayanan. Mengajar untuk pemuritan anak-anak sekolah minggu. Kita beda. Kenapa? Karena ngelihat bahwa orang memiliki Kristus berbeda dalam menghadapi kehilangan semuanya. Dan dalam kondisi seperti ini, apa yang diharapkan berapa rumah lagi? Nope. Dia membangun rumah, doa di Sentul Selatan. Kemarin saya lihat tanahnya. Gitu. Paminya bilang, gue pengen tulis di situ Ardenari. Supaya tahu memang tempat dia inginkan ada rumah doa. Kalau dia udah gak ada lagi. Enggak mudah melihat. Waktu kita sertis pikir dengan Kristus itu bukan sekedar masalah teologi yang kita bacakan, kita khotbahkan, tetapi itu menjadi tulang punggung kita menghadapi kehidupan di tengah total loss hidup ini. Uang lagi enggak berarti. Yang dia pikirkan cuma satu, seandainya saya bisa lebih sehat, saya akan lebih banyak pelayanan. Tetapi itulah hidup, kita enggak nyanggup. Murid-murid berpikir, berharap Yesus menjadi Raja Israel, menghancurkan Romawi. Tetapi sudah 3 hari lewat katanya. Tapi apakah selesai di situ? Ternyata enggak. Bukti apapun pada waktu tidak sesuai dengan pikiran kita, kita tidak akan bisa terima. Itu yang menjadi susah di gereja. Waktu kita udah enggak suka seseorang, itu menjadi selective perception. Whatever you talk, whatever you do, you still wrong. Don't argue with me, you are wrong, I'm right. Nah kalau pola pikir kita begitu, I'm right, you are wrong, maka enggak ada yang bisa bicara lagi. Nah murid-murid berpikir begitu dengan Yesus. We are right. Gitu. Evident, bukti, wrong. Kenapa? Lihat buktinya. Teman sendiri enggak dipercaya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Faktanya betul? Betul. Mereka percaya temannya? Enggak. Aneh bukan? Ini teman bukan musuh loh. Sama-sama penderitaan, sama-sama dalam pengucilan, sama-sama ketakutan. Tetapi enggak dipercaya. Padahal Yesus sudah 4-5 kali ngomong akan bangkit hari yang ketiga. Mereka dengar semua. Jadi walaupun Yesus ngomong dan orang Kristen lain ngomong, kalau kita udah punya pandangan, kita punya pikiran yang kita anggap, I'm right, you are wrong, self-righteous, enggak ada yang bisa menegur. Dan itu bahaya pemimpin. Setiap kita yang memimpin punya sisi bahaya seperti itu. Satu sisi kita punya kepercayaan diri, tapi satu sisi kita punya kesombongan dengan latar belakang, pendidikan, pengalaman, karunia, sehingga menjadi dewa. Tanpa kita sadari kita playing God. Bukan cuma itu, bayangkan itu satu perempuan gak diakui. Ayat 24 Bapak Ibu bisa baca, perhatikan. Ini yang datang Yohanes sama Petrus yang ngejar lagi setelah perempuan itu bilang, guru bangkit. Mereka lari. Ayat 24 silakan baca. 3-4. Tuh, ya, fakta kedua sekarang rasul senior, sahabat Yesus, Petrus, Yohanes. Apa yang mereka bilang, tidak mereka lihat? Tetap gak nyambung. Jadi Yesus bilang apa kalau udah kayak gitu? Ayat 25 silakan baca. 3-4. Hey, goblok gitu. Betapa lambannya hatimu. Kamu gak percaya yang dikatakan firman Tuhan. Para nabi. Jadi waktu kita bicara saat ini pikir dengan pikiran Tuhan, kehendak Tuhan. Cuma satu basicnya. Percaya apa yang Alkitab katakan. Ayat 26, Yesus menjelaskan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya, yang dijelaskan Paulus tadi, mengosongkan dirinya menjadi rendah, lebih rendah daripada manusia, disalibkan, mati, bangkit untuk dimuliakan. Ayat 27, kita baca sama-sama. 3-4. Lalu, apa yang? Mulai. Jadi gak mungkin orang bisa satis pikir dengan Kristus kalau gak suka baca Alkitab, gak suka merenungkan, gak suka mengkritisi, mengolahnya, memikirkannya. Sehingga banyak kali berkata, ah di Alkitab banyak kontradiksi. Siapa yang bilang? Paradoks ada, kontradiksi enggak. Ada banyak hal yang bisa dijelaskan. Tetapi banyak kali kita terlalu cepat ambil keputusan seperti murid-murid. Yesus telah gagal, sudah mati, gak ada harapan. Dan itu terbangun begitu kuat. Bukan cuma Kleopas dengan temannya. Setelah Yesus memecahkan roti, mereka sadar, itu Tuhan. Balik lagi ke Yerusalem, sekarang semua lagi ngumpul, malam-malam. Ayat 36, kita lihat. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, jadi udah cerita nih Yesus bangkit, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, silakan baca. 3-4. So, lihat, bukan cuma Kleopas dengan temannya, tapi seluruh murid-murid yang kumpul saat itu, berapa ratus orang, atau berapa puluh orang, tidak dijelaskan. Paling tidak 11 rasul itu, satu Thomas enggak ada, masih hidup, karena Yudas sudah gantung diri. Dengan keluarganya, Yesus, Maria, ada. Tetapi mereka melihat hantu, bukan melihat Tuhan. Itu bisa terbalik, ya. Pemikiran itu menjadi begitu krusial. Dan apa akarnya? Yesus mengatakan, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Yesus berikan bukti, lihat tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada pada aku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Bayangkan sampai seperti itu. Ya, mereka ngerti? Enggak. Jadi hebatnya apa kita menganggap kita bisa satis pikir dengan Tuhan? Itu sebabnya di setiap gereja konflik akan selalu ada. Persoalan akan selalu ada. Orang-orang yang merasa dirinya hebat dan penguasa gereja akan selalu ada. Di setiap yayasan. Di setiap lembaga, dan jangan tanya di pemerintahan. Gitu. Tetapi mari kita lihat apakah ada penghiburan, ada. Kita baca ayat yang ke-44, apa yang Yesus katakan. 3-4, ya inilah ketika aku masih, yakni Yesus sudah ngomong dulu, baru terjadi, bukan udah terjadi baru. Tuh, gue udah pengen ngomong kayak gini sebetulnya. Enggak. Dia sudah katakan lebih dulu dan itu terjadi. Jadi murid-murid sudah dengar. Maka dikatakan indah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Seluruh perjanjian lama itu firman Tuhan. Bisa ngerti? Enggak. Akhirnya cuma anugerah ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ada jalan keluar? Ada. Tetapi tetap anugerah untuk satis pikir. Untuk bisa kita merendahkan pikiran kita, hati kita di bawah firman Tuhan. Dan itu yang gak gampang. Karena kita selalu memakai pikiran kita mengevaluasi firman Tuhan. Bukan pikiran kita dievaluasi oleh firman Tuhan. Pada akhirnya jemaat merasa begitu rohani padahal gak pernah mau baca Alkitab, gak pernah merenungkan, dan gak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Menjadi buta huruf. Tapi rasa hebat kalau udah pengejapan di PJJ. Pulungan jabu-jabu. Saat kematian, pernikahan, wah ngomong hebat kalau udah bicara adat. Kelakuan, jeblok. Dan ini yang paling ngeri di gereja. Kita lihat next, kita baca sama-sama di sini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mau gak mau harus kenal Yesus itu seperti apa yang Alkitab katakan. Baru bisa. Makanya Yohanes 7:38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah kan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Bukan oleh yang lain. Bukan oleh teolog, bukan oleh kata orang, bukan kata situasi, bukan kata opini masyarakat. Bukan kata harapan orang hebat. Tapi apa kata Alkitab? Kita baca Yohanes 7:38. Baru air kehidupan itu keluar. Baru orang nyaman, seger dekat kita. Bisa satis pikir? Bisa. Bisa menghargai orang? Bisa. Oh, enggak ada masalah kok. Enggak ada rival. Kita akui setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Karena sebagai ciptaan, created, polluted, dan corrupted, sudah terpolusi dosa, sudah terkorupsi, rusak, dan terbatas, limited. Ayat 38, Yohanes 7, kita baca. 3:4. Barang siapa? Itu yang membuat orang bisa menghargai orang lain. Aliran air hidup itu menyegarkan, karena setiap pohon di tepi aliran air pasti subur. Betul? Jauh dari aliran air, kering kayak sekarang. Saya lihat ke Sentul kemarin kan panas, oh, kebun saya udah pada kering. Nggak diseremin sama tukang kebun. Gawat nih. Kenapa? Kering tanpa mengerti Kristus. Lanjut. Kenapa penting? Karena Petrus sendiri pun juga punya pemikiran harapan salah. Kita baca sama-sama. 3:4. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu, sebab engkau bukan pada waktu kasus ini, Bapak Ibu ingat gak ceritanya? Yesus ngomong tentang kematian dan kebangkitannya kan? Kemudian ditarik Yesus ke samping. Gak boleh itu terjadi, amit-amit cabang bayi. Gitu kan? Jauh-jauh gitu kan? Itu gak akan terjadi sama kamu. Kamu tuh orang baik. Yesus langsung tegur, nyah engkau iblis. Bukan waktu Petrus marahin Yesus tentang hal-hal lain. Enggak, dia ingin Yesus jangan berpikir mati seperti itu. Karena kau Raja Israel. Engkau memimpin kami. Engkau tidak akan demikian. Itu pola pikir manusia. Dan kekuasaan Yesus, mujizat Yesus, kebaikan Yesus, Israel akan menjadi bangsa yang besar di dunia ini. Itu harapan murid-murid semua, termasuk Petrus. Tapi Yesus tegur depan murid-murid yang lain, apakah nyambung sama yang lain? Enggak, tetap. Buktinya sampai Yesus sudah naik ke sorga, murid-murid tetap enggak percaya. Gitu loh. Udah turun lagi 40 hari bersama mereka, tetap juga enggak percaya. Bahwa Yesus itu memang Allah yang menjadi manusia. Setelah Roh Kudus baru terbuka semua. Apa yang Yesus katakan itu nyambung. Lanjut. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita tahu ada batasan bicara incomprehensible of God. Allah yang tak mungkin kita mengerti seutuhnya. Ada bagian yang masih susah kita mengerti. Ada saat di mana kita bergumul dengan ayat-ayat Alkitab, di mana janji Tuhan begitu jelas, tapi tak pernah kita alami. Kita bergumul dengan banyak persoalan hidup. Bicara orang kafir bisa hidup lebih baik daripada orang Kristen. Orang baik bisa menderita lebih berat daripada orang yang rusak. Dan kita kadang heran, kenapa pemimpin yang jahat didoakan mati, enggak mati-mati. Dan pemimpin-pemimpin yang baik cepat pada mati. Kok bisa begini? Kita berpikir, Tuhan kenapa? Seringkali kita bergumul dengan itu. Kenapa? Karena pola pikir kita terlalu duniawi. Sehingga harus dirombak dengan ini. Jadi kalau ada terekaman di otak kita yang gak bisa dihilangkan karena unconscious masuknya di memori kita, kita cuma satu punya jalan keluar, timpa itu dengan yang baru, dengan firman Tuhan. Makanya katakan pikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah, yang baik, yang indah, yang berguna, tetapi harus kembali melekat pada firman, sehingga setiap kita yang gak melekat pada firman susah untuk satis pikir. Lanjut kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus mengatakan, kita baca sama-sama, 3-4. Tetapi kalau dari sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan apa kesalahan Hawa? Bukan makan buah itu yang paling utama. Dia mendengarkan iblis memutar firman Tuhan. Bukankah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Padahal dia tahu Allah ngomong semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Dia dengerin omongan itu, kepelintir, masuk. Dia menanggapi persoalan. Pertanyaan yang tidak benar selalu akan menghasilkan jawaban yang tidak benar walaupun dijawab dengan benar. Karena pertanyaan sudah tidak benar. Jadi gak perlu dijawab. Nah, seringkali pada waktu kita mengakumulasi pemikiran, kita bereaksi terhadap kehidupan dan bukan berangkat dari firman Tuhan, banyak hal yang kita jadi kacau, keliru. Kenapa? Karena kita akhirnya menyesuaikan pikiran kita, selera kita, harapan kita, iman kita, gereja ini menjadi seperti dunia. Supaya apa? Banyak orang datang ke gereja. Akhirnya kalau kita lihat sekarang, dunia lebih mirip gereja atau gereja mirip dunia? Secara jujur kita kata, gereja mirip dunia. Lebih berhasil. Kenapa? Karena menyesuaikan diri dengan pola pikirnya. Dan ini yang menjadi rancu. Lanjut. Kita lihat. Mungkin harus diklik satu kali filmnya. Banyak kali orang berpikir kalau makin tua harusnya makin banyak sakit. Hello. Welcome. Thank you. Actually reminds me of a Little Britain sketch that I did. Please could I have your names? I'm Paddy. Yeah, I'm Nico. And what is the nature of your relationship? It's a professional one. And might we ask you your age? I will be 80 this July. 80 tahun bulan Juli ini. Tahun ini. Do you think you can win the show? Oh, it would be very nice, but just as long as people enjoy what we're doing and we give people pleasure, that's the main thing. Okay, well, best of luck. Orang secanggih Simon yang begitu banyak tahu bakat juga bisa salah kepleset dalam menilai. Shut up, man! I don't care. What? just thought that was incredible. Well done. Thank you. Absolutely incredible. Wow. Well, look, I apologise for what I did, because I did obviously buzz a little early. This is before all the crazy things happened, you know? It was all kind of, like, slow and normal, and then it all went ballistic. It was extraordinary. You're an amazing example to older people, because you've shown that however old you are, you can still be spectacular and beautiful and do something amazing. She can. All people can. If you want, you can. Thank you. Yeah, just stop. How did you get into dancing? I had been a dancer from the age of 2.5, like lots of little girls, and I gave it up to get married. I had 4 children. Then when did you pick up dancing again? I went to live in Spain with my husband, and unfortunately, after 18 months, he died. And for something to do, I went to Nico's Dance Academy to learn something totally different, and this is the result. Okay, thank you. Nih, cut. Berapa puluh tahun kita ikut Tuhan? Banyak kali ikut Tuhan, makin tua bisa bukan makin bangga, tapi makin menyesal. 80 tahun saat banyak orang rematik, sakit urat, badan kaku, begitu. Bagaimana dia bisa, dia katakan, apa yang orang bisa, dia bisa lakukan. Karena terus melatih otot-ototnya. Dalam kehidupan kita berjalan dengan Tuhan, di setiap pergumulan, di setiap tantangan, di setiap air mata, seringkali kita enggak pernah kebal dengan pergumulan. Padahal sih otot-otot iman kita makin kokoh, kan dari mulai kecil kita bergumul. Remaja kita bergumul, saat muda kita bergumul, masuk dewasa kita bergumul, dan saat kita tua terus bergumul. Tetapi ternyata tidak melatih kita mempunyai satu rasa, mengerti bahwa firman Allah itu tetap hebat dan tetap benar. Sama seperti chef saat dia coba cicip, dia tahu bumbunya apa aja di otak dia langsung berkembang. Ini. Saat seorang konduktor memimpin ratusan orang, kemudian satu palus langsung tak, dia tahu. Gitu kan? Atau satu tuts kepencet salah, tek, dia tahu. Atau seorang apoteker, pada saat mencium aroma, dia tahu. Ini apa? Obat apa dan apa? Nah, kita sebagai orang Kristen, sense itu yang bisa membuat kita bisa satisfikir dengan Tuhan tanpa bertanya ayat. Mana ayatnya? Kenapa? Karena pergaulan itu berpuluh tahun dengan Tuhan. Dan ayat ini jungkir balik kita renungkan, kita bertabrakan, karena harapan kita kadang beda, itu membuat kita jadi peka, melihat aura kehadiran Tuhan itu di setiap momen hidup kita. Tanpa melihat harus kaya dulu, harus hebat dulu, harus ada jawaban dulu. Kita tahu firman Tuhan pasti benar. Dan walaupun otak kita belum nyambung sekarang. Kayak murid-murid gak nyambung. Tapi pada akhirnya akan nyambung. Gitu. Tetapi ini yang harus dibangun. Ada satu kemauan untuk membuka hati kita itu baik dan jujur terhadap firman Tuhan. Itulah ayatnya. Gak usah macam-macam ditafsirkan. Itulah maksud Tuhan. Nggak usah kita reduksi sesuai dengan selera kita. Ya namanya juga manusia, kecil-kecil bohong nggak apa-apalah. Gitu kan. Kita nyerempet-nyerempet bayar sedikit nggak apa-apalah. Kadang susah. Kita terlalu ingin menyenangkan orang, kita terlalu ingin menyenangkan diri kita. Pada akhirnya kita ingin diterima semua orang, dan pada akhirnya juga orang nggak suka sama kita. Kenapa? Plin-plan. Istilah Batak sangat kuat gitu ya. Pangelep gitu ya. Mangelep. Pengen kiri kanan, pengen disenangi, akhirnya kiri kanan muak melihat kita. Gitu. Kenapa? Enggak ada yang beres gitu. Yang dikerjakan. Nah, dalam kondisi seperti ini, hidup kita, pada waktu kita mau satu pikir dengan Tuhan, pasti bisa mengecewakan banyak orang. Ya, itu pasti yang tidak sesuai dengan Tuhan, hidupnya, yang tidak di dalam Tuhan, pasti enggak akan banyak nyambung. Namun, pada waktu kita hidup dengan firman, orang-orang yang hidup dengan firman akan bisa matching, karena groundnya sama, gelombangnya sama. Channelnya sama. Jadi bisa masuk, bisa. Agama apapun, pada waktu orang lagi cari Tuhan dan cinta Tuhan, kita bisa dekat. Makanya kita kadang heran sama orang Buddha, orang Islam, kok otak kita bisa nyambung gitu ya. Kok hatinya bisa melekat. Ya karena dia juga punya kerinduan untuk hidup mentaati Tuhan. Tapi sama orang Kristen yang ngomongnya rohani, tapi gak taat sama firman Tuhan, kadang kita jadi enek ngeliatnya. Gitu. Ayat keluar di setiap perkataan, tetapi keluarga enggak menunjukkan, kehidupan tidak berubah, anak-anak juga berantakan. semua akan terlihat berbeda. Lanjut kita melihat. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Akhirnya orang berkata, Alkitab gak cukup, Tuhan bicara langsung sama saya. Minggu lalu saya mengusir satu orang dalam pemuritannya Dr. Stefani, karena dia menganggap pandangan dia lebih hebat daripada Alkitab, karena Roh Kudus ngajar dia langsung. Udah gitu konsepnya salah. Udah berkata, saya diajar langsung oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus diajar oleh para malaikat. Saya bilang, stop Bapak, doktrin Bapak udah kacau balau. Mana ada Allah di Tritunggal diajarnya sama malaikat. Jadi tolonglah, saya bilang tenang dulu. Oh ya, saya langsung diajar oleh Roh Kudus sendiri, saya enggak diajar oleh manusia. Ya. Itu hari apa minggu pertamanya saya masih oke. Okay. Yang punya rumah udah bilang, udahlah pemuritan stop dulu supaya dia jangan datang. Rumah-rumah lu, gue bilang pemuritan-pemuritan lu, kenapa dia cuma tamu, kok lu yang takut? Akhirnya pas minggu depannya saya ngajar, dia tanya lagi hal yang kacau. Saya jelaskan dan kalimatnya sama, dia ulang. Cuma dia bilang, saya mengajar yang lebih benar, karena Roh Kudus ngajar langsung. Saya bilang, Pak, kalau Bapak menganggap buku Bapak yang Roh Kudus ajarkan ke Bapak itu lebih penting daripada Alkitab, enggak ada tempat di pemuritan ini. Jadi enggak usah datang kemari. Jadi saya enggak bisa diterima di sini. Enggak. Silakan Bapak keluar sekarang. Oh, dia ngutuk dulu gitu. Kalian semua ibu-ibu ya bilang udah pulang-pulang katanya. Kenapa? Karena menganggap bahwa apa yang orang ajarkan itu tetap di bawah apa yang Roh Kudus ajarkan sama dia. Jadi dia enggak butuh baca Alkitab, dia dengar tanya aja Roh Kudus langsung, Roh Kudus menjelaskan ayat ini artinya ini. Kalau memang kayak gitu gereja enggak akan pecah, enggak ada Calvin, enggak ada Armenian, enggak ada Lutheran, enggak ada Wesleyan. Kenapa? Lah, Roh Kudus yang ngajar langsung ayat ini artinya apa, masalah predestinasi gimana, udah jelas semua, enggak ada perdebatan, Roh Kudus. Ternyata kan enggak. Tetapi itu mengerikan, karena memang dari seberang dari Muslim, jadi rancu pemikiran. Tetapi menganggap dia lebih hebat daripada semua hamba Tuhan lain, oleh karena Roh Kudus yang ngajar langsung. Sampai saya bilang, Pak, saya ketemu Bapak bukan satu kali ini yang kayak Bapak, puluhan orang di Amerika, di Thailand, di Filipina, selalu merasa Tuhan itu begitu dekat sama dia sebagai sahabat, sampai gak ada rahasia. Nah itu bahaya, kita playing God-nya begitu tinggi. Lanjut kita melihat. Mari kita baca sama-sama. 3-4. Tetapi tidak menerima apa? Karena hal itu baginya suatu, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi semakin kita melekat pada firman Tuhan, bukan berarti semakin populer kadang pemikiran kita dianggap bodoh. Childish, pietis, radikal, fundamental, fanatik, sempit. Itu kalimat akan keluar dalam diskusi debat antar umat beragama ataupun dalam dialog para teolog. Lanjut. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Lanjut. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, Yohanes 16 ayat 14 kita baca, 3-4. Ia akan, sebab ia akan, apa yang diterimanya dari, ini yang membuat kita nyambung, saat dipikir dengan Kristus. Kenapa? Roh Kudus mengarahkan pikiran kita. Makanya tanpa dibukakan Roh Kudus, kita gak ngerti apa-apa dari Alkitab. Itu hebatnya. Roh Kudus mengaplikasikan apa yang Yesus buat dalam hidup orang percaya. Lanjut. Dan ini fungsi. Kenapa kita perlu membaca, merenungkan, memikirkan, mengkritisinya. Karena itulah sarana Roh Kudus mengingatkan kita. Kita baca sama-sama. 3-4. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, oleh Bapa dalam namaku, dialah akan dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu modalnya. Lanjut. Sebab orang-orang itulah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Pada waktu pikiran memainkan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Tanpa mengerti firman Tuhan, kita enggak punya filter. Ajaran ini benar apa enggak? Karena semua pakai ayat. Alkitab, Mormon, Saksi Yehova, yang liberal. Waktu Bapak Ibu tidak hidup, sungguh melekat, merenungkan, mentaati firman Tuhan, kita enggak mungkin bisa mengerti hati Kristus, perasaan dengan Kristus, dan akibatnya kita juga susah sehati dengan orang yang percaya Kristus yang lain. Lanjut. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Enggak ada. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Dari mana? Roh Kudus yang mengajar. Ada jalan keluarnya? Ada. Kita lihat, lanjut. Ada empat tanah rohani, pinggir jalan, bebatuan, semak belukar, dan tanah yang subur. Tetapi ada orang-orang yang memang hatinya tidak ada tempat untuk kebenaran, dan itu membuat dia tidak bisa akur dengan siapapun. Kalau kita melihat bagian yang terakhir, mari. 2 Tesalonika, pasal yang kedua ayat yang ke-9. Maka itu menjadi bahaya, kenapa orang menjadi rusak. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Ayat 3 saya bacakan, setelah itu ayat 9 Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-10. Mengapa penting satis pikir dengan Kristus? Karena itu filter kita mengerti hidup. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga saya bacakan, ayat yang 9 Bapak Ibu baca. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah dan akan tanda-tanda dan. Kalau ini sudah terjadi, seringkali orang enggak bertanya apakah sesuai dengan firman Tuhan apa enggak. Toh buktinya sembuh, toh buktinya kuasa Tuhan nyata. Gitu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi itu masalahnya. Waktu mereka tidak terima firman Tuhan sebagai standar kebenaran, semua kolaps. Enggak akan terjadi untuk bisa satu pikir dengan Kristus, dengan sesama orang percaya. Ayat 11, silakan baca. 3, 4. Aneh bukan? Pada waktu mereka menolak kebenaran, dusta yang mereka percaya. Sehingga mereka enggak bisa satis pikir. Alasannya ditunjukkan dalam kata-kata diarahkan terhadap mereka yang akan binasa karena mereka tidak menemukan tempat hati mereka untuk kebenaran. Akhirnya yang ada hanya kepalsuan, kesesatan, kerusakan, kesombongan. Lanjut. Mereka yang dirancang percaya kepada keajaiban palsu digambarkan sebagai mereka yang binasa karena mereka akan mengikuti anak kehancuran, Apuleia. Lanjut, yang kedua akibatnya. Ironi terlihat dalam alasan yang diberikan. Mereka akan percaya kebohongan dari setan karena mereka tidak menemukan tempat dalam hati mereka untuk kebenaran. Secara harfiah, karena mereka tidak mengasihi dan menerima kebenaran. Sementara ini adalah ekspresi yang tidak biasa. Itu mengarahkan kita kepada alasan mendasar mengapa banyak orang mereka akan mempercayai kebohongan setan daripada percaya Injil bahwa mereka bisa diselamatkan. Lanjut. Ketika orang-orang menolak kebenaran, ia meninggalkan mereka terbuka untuk segala macam keyakinan jahat dan palsu. Sebagaimana Roma 1:18-28, Efesus 4:17-19 mengajarkan kita untuk menolak pengetahuan tentang Allah, dan Allah memberikan cahaya mengarah ke penggelapan lanjut. Pemahaman seseorang dan pikiran yang sesat yang mengambil kesenangan dalam setiap jenis kenajisan di bidang keserakahan untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Tidak pernah akan cukup. Lanjut. Akibatnya, kenalasan ini terlipat kembali ke ayat sebelumnya, dan penolakan untuk mencintai kebenaran oleh mereka yang akan binasa. Karena itu ia juga memperkenalkan kita pada konsekuensi penghakiman moral Allah. Mereka memperuntukkan diri mereka sendiri dan dengan demikian diasingkan ke penghakiman. Lanjut. Dan akhirnya kita melihat ada banyak orang sepertinya domba, tapi pemikirannya, sikapnya, kata-katanya serigala. Dan itu yang banyak kali terjadi pada waktu tangga satis pikir dengan Kristus. Maka kita bukan milik Kristus, kita bukan domba, tetapi tetap serigala. Nah, saya berharap ini menjadi stimulan untuk kita melihat mengapa penting melekat erat pada kebenaran firman Tuhan itu dipraktekkan, dilatih. Gitu. Seperti tadi, Pedi, walaupun usia makin tua, bukan makin rapuh, makin kokoh. Banyak orang lihat casing, Simon pun lihat casing. Ya, nenek-nenek gini apa yang bisa diperbuat? Udah salah pencet duluan. Banyak kali kita melihat orang yang miskin, yang rendah, gak berpendidikan, imannya kayaknya biasa. Padahal mereka kadang begitu hebat. Berapa banyak HKBP dibangun oleh guru huria yang gak tamat, STH gak ada, cuma tamat SMA, SMP, keluar masuk kampung, keluar kampung, gereja Pantekosta dibangun dari tempat sampah, sampai Hotel Bintang 5, oleh pendeta-pendeta yang cuma belajar 9 bulan. Dan kita punya banyak gelar doktor, master teologi yang gak bisa membangun satu persekutuan doa pun. Yang tak pernah bicara kepada satu orang pun tentang Kristus, kepada orang Muslim atau orang Buddha. Tapi menganggap begitu hebat bahwa kita sudah mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan dan merasa sudah memiliki segalanya sampai gak bisa ditegur orang. Kecuali Tuhan sendiri yang negur. Dan ini berbahaya sekali. Kita semua punya bahaya di situ. Terutama kami yang banyak mengajar. Sehingga perlu banyak berdoa dan banyak belajar dari orang-orang yang Tuhan pakai. Begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya juga gagal dalam memahami orang lain. Sehingga beda teologi dianggap musuh. Beda gereja dianggap haram. Itu sangat menyakitkan. Oleh karena apa? Karena darah Kristus akan tak berarti. Hanya karena beda liturgi, beda buku ende, beda teologi. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi melihat hati Kristus ketimbang terjebak dengan tembok-tembok denominasi teologi. Kita mau lebih deep lagi, lebih dalam lagi melihat bahwa banyak orang di sekitar kita adalah orang hebat dengan segala kelebihannya. Dan kita dengan segala kelebihannya pun punya banyak kekurangan dan kelemahan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk terus melekat pada kebenaran firman-Mu. Ajar kami melekat erat dengan apa yang Kau katakan ketimbang pikiran kami, filosofi dunia, psikologi, teologi, yang dibangun yang memuaskan hasrat kami, keliaran dalam intelektual kami, yang kadang membuat kami mengevaluasi kebenaran firman-Mu. Yang seringkali kami membuat Engkau menjadi kecil, sempit, dan kerdil di dalam pemahaman kami. Ampuni kami. Kadang kami merasa begitu hebat dalam hidup ini sehingga ambil keputusan yang nyerempet melawan firman Tuhan. Kami tidak berbuat jahat di mata dunia, tetapi kami tidak bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Hanya untuk diterima oleh dunia. Ampuni kami jika dalam hidup kami seringkali kami menjadi pemecah, biang konflik, ataupun membuat orang merasa tidak sejahtera karena pandangan kami yang kami paksakan, yang seakan harus diterima oleh banyak orang tanpa memperhatikan, mempertimbangkan perasaan dan kehidupan orang lain. Keputusan terlalu cepat dalam menilai, dalam menghakimi, kadang membuat kami mempunyai banyak musuh bahkan di dalam gereja sendiri. Di dalam keluarga besar kami, bahkan tidak sedikit di dalam keluarga kami pribadi, antara suami, istri, anak, dan orang tua. Kalau kami belajar firman-Mu dan melihat bahwa murid-murid sendiri pun sulit mengerti, memahami Engkau, kami menyadari siapakah diri kami ya Bapa, untuk mampu memahami, apalagi sehati sepikir dengan anak-Mu Kristus. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tahu kami akan hancur. Karena itu pagi ini kami rindu Roh Kudus membuka hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biar Roh Kudus juga anugerahkan kami kemampuan untuk terus haus dan lapar mencari kebenaran firman Tuhan, serta kekuatan untuk terus hidup mentaatinya. Sehingga di setiap tahapan hidup kami, pada satu usia kami bertambah, pergumulan kami juga banyak yang kami menanggan. Kami makin kokoh, makin fleksibel, dan makin cantik dalam berinteraksi dengan kehidupan kami yang tetap memuliakan Tuhan. Tanpa harus mempersalahkan Tuhan, mengeluh dan menyalahkan orang lain untuk apa yang kami hadapi dan alami sekarang ini. Ini doa kami Bapa. Kami rindu Engkau memberikan kami pemikiran, perasaan yang sungguh sesuai dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk pagi ini. Amin.